نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita lanjutkan dari tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, masih dalam surah Al-Ma'arij, mengenai sifat orang-orang yang mereka benar solatnya. Orang-orang yang benar solatnya, yang bagus solatnya adalah walladhinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang mereka memperhatikan menjaga amanat-amanatnya dan janji-janjinya. Ai idza tuminu lam yakhunu, yaitu kalau mereka diberi amanah mereka tidak akan berkhianat. Wa idza ahadu lam yahduru, kalau mereka berjanji mereka tidak akan mengingkari. Wahadihi sifatul mu'minin, dan ini merupakan sifat orang-orang yang beriman. Sampai di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dina liman la amanata lah, tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Artinya orang yang tidak amanah sangat rendah tingkat agamanya, sangat rendah tingkat keimanannya. La dina liman la amanata lah, tidak ada agama bagi orang yang mereka tidak amanah. Ya. Kemudian wala al-afu la imana lima la amanata lah, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah baginya. Ya, yaitu imannya sangat rendah. Waladina lima la ahdalah, dan tidak ada agama bagi orang yang mereka tidak bisa menjaga janji-janjinya. Hadis yang sahih. Ya, sekali lagi, orang yang tidak amanah teranggap tidak beriman atau imannya sangat tipis, sangat rendah. Dan orang yang tidak bisa menepati janji, ladinalah, tidak ada agama baginya, yaitu dia tidak saleh. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri seorang yang beriman dan berislam adalah memiliki amanah, menjaga amanah, dan juga menjaga janji-janji dia. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, bagaimana kalau sudah terlanjur, ya taubat saja. Ya, taubat, perbaiki diri, dan jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, karena manusia bisa saja tergelincir, salah, ya lupa. Ya, maka kalau sekarang sudah ingat, seorang yang beriman harus beramanah, seorang yang beragama harus tepati janji, maka setelah itu dia bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu dan kemudian menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Ya. Wa dhidduha sifatul munafiqin, dan kebalikan dari sifat orang yang beriman adalah sifat orang-orang munafik. Kama warada fil hadits sahih, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, ayatul munafik salatun Ya, tanda orang munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berucap dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia selisihi sendiri. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Wa fi riwayatin idza hadatsa kadzaba, idza 'ahada ghadara wa idza khasama fajara. Ya, ciri orang munafik kalau dia berkata dia berdusta. Dia berjanji dia selisihi janjinya. Dan apabila dia berselisih, yaitu sedang bermusuhan atau sedang berseteru atau saling menuntut di pengadilan, fajara, dialah orang yang rusuh, curang, jahat. Kalau dia berkompetisi, berlomba, dia yang jahat. Ya, maka yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, ciri-ciri orang munafik. Dalam hadis yang lain, apabila tiga ini atau empat ini ada pada diri seseorang, ya sempurnalah kemunafikan dia. Yaitu kalau pada diri seseorang terkumpul empat sifat ini, dia berdusta, ya, berkhianat, menyelisihi janji, kemudian dia fajir, dia itu rusuh, curang, ya, maka empat sifat ini kalau terkumpul pada diri seseorang, ya, sempurnalah, ya, sempurnalah kemunafikan dia. Kalau kurang satu, ya berkurang kemunafikannya. Kalau semuanya tidak ada pada diri seseorang, maka berarti dialah orang yang beriman. Ya. Ikhwan fillah azakumullah, inilah pentingnya yang namanya amanah. Ya, addil amanah ila man itamana bih. Sampaikanlah amanah kepada orang yang memberikan kepadamu amanah. Disampaikan amanah, ya, kepada orang yang telah memberikan kepada kita amanah-amanah tersebut. Bahkan amanah tersebut ini adalah sebuah syarat seseorang itu bisa mendapatkan hidayah, memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya, disampaikan dalam hadis tersebut, Inna Allah anzal al-amanah ala qulubir rijal. Allah SWT itu menurunkan amanah pada hati-hati manusia, hati-hati seseorang. Thumma, ya, thumma anzal al-Qur'an. Kemudian setelah orang tadi di dalam hatinya dipenuhi dengan amanah, Allah akan turunkan Al-Qur'an. Allah akan berikan taufik dia faham dengan Al-Qur'an. Thumma anzal al-Sunnah. Kemudian setelah itu Allah turunkan pada hatinya pemahaman dia terhadap Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin paham agama, ya, maka tanamkanlah amanah pada diri kita. Kalau ingin anak kita saleh, anak kita beragama dengan baik, ya tanamkanlah sifat-sifat amanah ini. Jujur, amanah. Ya, dan jauhilah dari anak-anak ini, jangan sampai menjadi pendusta, jangan sampai menjadi orang yang menyelisih janji, jangan sampai orang yang dia, ya, berkhianat, dan jangan sampai dia menjadi orang yang curang ketika berkompetisi. Ya, inilah modal dasar seseorang itu bisa menjadi baik agamanya. Tapi kalau orang dari awalnya sudah munafik, pengkhianat, pendusta, ya, kemudian dia curang dalam berkompetisi, setelah itu dia tahu Al-Quran, tahu hadis, maka Al-Quran dan hadisnya justru tidak akan bermanfaat baginya. Dan malah justru dia akan menjadikan Al-Quran dan hadis tersebut sebagai model dia untuk menipu. Dia nipu tapi dengan berbalut agama. Ya, mencari harta berbalut agama. Inilah karena sebelum dia menerima atau memahami Al-Quran dan Sunnah, hatinya sudah dipenuhi dengan kedustahan, pengkhianatan, ya, kecurangan-kecurangan yang sudah tertanam dalam hatinya. Maka bersihkanlah hati kita. Ya, bersihkanlah hati kita. Dimulai dengan kejujuran. Kejujuran, kemudian amanah, kemudian menepati janji, ya. Kemudian setelah itu ikhwan fillah azakumullah, kita menjaga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang curang. Kemudian Allah juga berfirman, orang-orang yang menjaga salatnya adalah walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Yaitu orang-orang yang mereka menegakkan persaksian-persaksian mereka. Menjaga supaya persaksian mereka persaksian yang adil, persaksian yang diterima. Ai muhafizuna 'alaiha, dia menjaga senantiasa menjaga apa yang dia sedang bersaksi, wala yaziduna fiha, tidak menambah-nambah atas persaksiannya, wala yanqusuna minha, dan tidak mengurang-ngurangi atas persaksiannya, wala yaktumunaha, dan tidak menyembunyikannya. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian, maka itu berasal dari hati yang jelek, hati yang asim, hati yang busuk. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, syarat seorang menjadi saksi tentunya adalah dia muslim, dia adil. Muslim, dia adil. Ya, muslim, ya muslim, dia bersyahadat. Kemudian yang kedua adil. Yang namanya adil itu ada dua. Yang pertama, dia meninggalkan dosa-dosa besar. Meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang disebutkan, diancam dalam Al-Quran dan hadis. Itu dosa besar. Kemudian dia menjauhi asbab ya khawarim al-muru'ah. Dia menjauhi perkara-perkara yang akan menjatuhkan muru'ah, kewibawaan dia sebagai seorang muslim. Ya, dia menjauhi itu. Contoh muru'ah. Muru'ah itu bisa muru'ah secara agama. Ya, misalkan ya seorang tidak sholat malam, ya, atau tidak mau sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ya, maka itu menghancurkan muru'ah. Sehingga Imam Syafi'i ya ketika mengetahui seseorang itu tidak pernah sholat malam, maka dianggap persaksiannya ditolak. Ya, orang yang tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah, ya, maka persaksiannya ditolak oleh beliau. Karena dianggap tidak menjaga muru'ah. Ya, tidak menjaga muru'ah. Kehormatan secara agama. Dan ada muru'ah secara urfiah. Ya, secara urfiah. Ya, secara adat kebiasaan. Ya, misal, ya, seorang, subhanallah, seorang itu, ya, dalam berpakaian misalkan. Ya, walaupun secara agama dia menutupi aurat. Aurat laki-laki itu dari mana? Dari pusar sampai lutut. Kemudian dia, ya mohon maaf, mohon maaf. Ya, cuma pakai sarung, kubet, tumbus, enggak pakai baju. Keluar ke sana, kemari. Kurang lebih kayaknya dipandangnya sedep apa enggak sedep. Sedep apa, Pak? Antum ke masjid, yuk cuma pakai sarung, gelung, nutupi pusar sampai lutut. Alasannya sudah nutupi aurat kok. Kira-kira kayaknya ini orang gimana nih kita lihatnya? Jatuh enggak kewibawaan dia? Jatuh. Ya. Ya. Jangankan ke masjid, ke pasar pakai kayak gitu saja, ya jatuh kewibawaannya. Nah inilah muru'ah secara urfiah, secara kebiasaan saja. Walaupun dia tidak berdosa dengan itu, ya, karena sudah menutup auratnya. Tapi dari sisi kewibawaannya dia akan jatuh atau terkurangi. Ya. Ikhwan fi din azakumullah. Beda kalau dia mungkin tidak pakai baju, cuma nutup aurat, ya. Kemudian dia sedang santai di rumah, ya. Atau mungkin sedang berkebun, ya. Atau di tempat-tempat yang ma'ruf, artinya ma'ruf tidak mengapa untuk membuka baju bagian atas. Ya. Sehingga dikembalikan kepada pandangan-pandangan manusia. Nah ini kita memang harus sering membaca kebiasaan orang di tempat-tempat masing-masing. Sehingga kita bisa mengetahui mana yang dianggap rancu, janggal, ya, oleh orang-orang tertentu. Ya. Seperti misal kita kalau orang Hijaz, orang Saudi enggak pakai penutup kepala itu muru'ah. Ya, artinya kurang bagus dilihatnya. Tapi kalau orang-orang di luar itu, orang Mesir, orang Maghrib, Maroko, itu biasa. Ya, misalkan sholat enggak pakai peci atau ngisi taklim enggak pakai peci, sesuatu yang biasa. Kalau di Indonesia juga sepertinya biasa-biasa saja. Tapi kalau di Saudi jadi perkara yang kurang bagus. Nah, ini kan tempat per tempat itu bisa berbeda-beda. Ya. Kalau di Indonesia kayaknya biasa. Kalau di Mesir biasa. Jadi kalau di Saudi ya, ngisi taklim enggak pakai peci, enggak biasa. Perkara yang aneh. Nah, ini seperti ini ya tidak tercela secara agama, artinya dia tidak dosa, ya, tetapi secara uruf saja, secara kebiasaan. Itu pun kembali kepada apa? Tempat masing-masing terkadang, ya, tempat. Kita misalkan di Indonesia pakai blangkon, biasa, wong itu budaya Indonesia kan begitu. Tapi kalau di Saudi pakai blangkonnya aneh. Sehingga banyak ulama salaf ketika ada orang yang hadir taklim, pecinya tinggi. Jadi dikisahkan di situ di Tadhkiratus Samia itu pecinya tuh kayak apa tuh? Ya, taklim di Mesir, kemudian ada orang datang dari Turki pecinya tinggi, setengah meter misalnya. Diingkari, suruh dicopot. Gitu. Karena enggak umum seperti itu. Jadi pahami ya. Jadi istilahnya kalau memang itu sesuatu yang biasa ya biasa saja. Tapi kalau sesuatu yang nyeleneh atau bahasa syariatnya itu syuhrah, ya, mencolok, maka lebih baik kita jangan mencolok-mencolok. Ya, jangan mencolok-mencolok dalam hal berpenampilan. Naam, ya. Ikhwan fi din azakumullah. Demikianlah. Summa qala ta'ala walladzina hum 'ala salatihim yuhafidzun. Dan orang-orang yang salatnya bagus adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Ai 'ala mawaqitiha wa arkaniha wa wajibatiha wa mustahabatiha. Yaitu orang yang menjaga waktu-waktunya, waktu afdal adalah waktu berjamaah. Kalau sudah kelewat waktu berjamaah, ya dia keluar dari waktu afdalnya. Ya, dia menjaga rukun-rukunnya, menjaga wajib-wajibnya, menjaga yang sunnah-sunnahnya, yang mustahabnya. Faftatahal kalam bidzikri shalah wa khatamahu bidzikriha. Di sini Allah ya menafsirkan orang yang mereka itu selamat dari akhlak yang jelek, disebutkan pertama adalah orang yang ya salatnya bagus. Salatnya terus-menerus dilaksanakan. Ditutup lagi dengan salat lagi. Ya. Fadalla 'alal i'tina biha. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat perhatian dalam perkara salat. Wa tanwi bi syarafiha, dan juga menunjukkan atas kemuliaan salat tersebut. Ya, kama taqaddam fi awali surah, sebagaimana telah lewat dalam awal surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Kemudian disifati orang beriman yang paling falah adalah orang yang menjaga salatnya. Ya. Sawaun, sama saja. Walihadza qala hunak, oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun juga, ulaika humul waritsun, merekalah yang akan mendapatkan atau akan mendapatkan warisan, alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu akan mendapatkan warisan berupa surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Rasulullah SAW ya dalam hadis yang sahih beliau bersabda, idza sa'altal jannah fas'alul firdaus, kalau engkau mau minta surga minta yang firdaus, fa innahu a'lal jannah, karena firdaus itu surga yang paling tinggi, wa fawquha arsyur rahman, dan di atasnya persis dari surga firdaus adalah arsy-nya Allah, singgasananya Allah Subhanahu wa taala, paling dekat dengan Allah, paling tinggi dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha tinggi. Ya, menunjukkan subhana rabbiyal a'la, Allah Maha tinggi secara zatnya dan secara sifatnya. Zatnya Maha tinggi, sifatnya Maha tinggi. Ya, jangan katakan Allah mawujud fi kulli makan, Allah mawujud bi ghairi makan wala zaman. Ya, jangan mengatakan Allah ada tapi enggak terikat dengan waktu dan tempat. Ya, itu menghukumi Allah seperti makhluk. Ya. Sehingga Allah itu ada, jelas. Setiap manusia fitrahnya menunjukkan demikian. Ya, menunjukkan demikian. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala hahuna, dan juga Allah berfirman dalam Al-Mu'minun pula, ulaika fi jannatin mukramun, merekalah yang akan di dalam surga yang dimuliakan. Ai mukramuna bi anwa'il malad wal misar, yaitu mereka akan mendapatkan kemuliaan dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan di dalam surga. Kadang orang ateis mengatakan, apa bukti adanya surga? Pengin tahu bukti adanya surga kalau disampaikan ayat enggak percaya, ya. Sampaikan Al-Qur'an, hadis enggak percaya, memang sudah ateis. Pengin tahu bukti adanya surga, ya kamu lihat kebun enggak? Lihat sawah enggak? Lihat hutan yang luar biasa, lihat sungai enggak? Lihat, ya itulah adanya surga dunia menunjukkan ada surga akhirat. Mana bukti neraka? Kamu pernah lihat api enggak? Panas enggak? Coba masukin tangan kamu ke api. Ya, itu menunjukkan bahwasannya ada neraka nanti di akhirat. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Nah, hubungannya sangat gampang. Ya, hubungannya sangat gampang. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan ya jannah, nar, menciptakan adanya dunia, dan dunia itu adalah perwakilan sedikit secuil sekali dari surga. Untuk menunjukkan bahwasannya ya, di alam yang tinggi di akhirat kelak nanti itu ada alam yang jauh nikmat daripada surga. Ya. Artinya ini sebagai tanda saja. Oleh karena itu dalam bait syair ala inna kulla syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Segala sesuatu itu mengandung ayat menunjukkan Allah itu adalah esa. Apa Allah, bukti Allah ada? Bukti Allah ada adanya kita. Adanya kita pasti membuktikan adanya menciptakan. Ya. Demikian ikhwan fillah nasakumullah, hanya saja yang namanya manusia terkadang ya mereka karena merasa pinter sehingga ketika diberi ya ilmu yang mereka enggak bisa paham atau belum bisa paham seolah-olah itu tidak ilmiah. Ya, seolah-olah tidak ilmiah. Padahal pembuktiannya sangat jelas sekali. Ya, adanya dunia, jannatul dunia menunjukkan ada jannah, jannatul a'la, jannatul firdaus. Adanya api dunia menunjukkan adanya api neraka. Ya. Demikian ikhwan fillah na'zakumullah. Ya, kita percaya langit, pernah lihat langit? Enggak ada yang pernah lihat langit. Langit kayak apa? Wujudnya kayak apa? Ya kita enggak lihat. Lihatnya cuma di atas saja. Kadang warnanya hitam kalau malam, kalau siang biru dan semacamnya. Tapi kita semua yakin ada langit. Ya, tapi untuk melihat wujudnya, wujud aslinya kita tidak bisa melihatnya. Ada yang wujud asli langit kayak apa? Ada yang bisa memberikan? Ya, tidak ada. Tetapi ikhwana fiddin azakumullah, orang semuanya paham adanya langit. Ya. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan dalam Al-Qur'an demikian, ya, menyebutkan tentang masalah kebun-kebun buah-buah yang semuanya itu menunjukkan ya di surga ada yang seperti itu namanya, tetapi kenikmatannya itu jauh di atasnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah berfirman, "Fama lil ladzina kafaru kibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang kafir yang mereka berpaling dari arahmu dari kanan, dari kiri, mereka berpaling?" Ayat ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Apakah masing-masing dari mereka menganggankan untuk masuk, untuk dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dalam keadaan mereka kafir? Kalla, tidak demikian. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, dari air yang hina, air mani. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka sungguh aku bersumpah dengan Rabb pemilik timur dan barat, sesungguhnya ya kami benar-benar mampu untuk mengazab mereka. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Ya, bisa saja kami mengganti orang yang lebih baik daripada mereka, dan wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak akan terkalahkan. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu, biarkan mereka untuk bersenda gurau mengolok-olok agama Islam ini, wa yal'abu, dan bermain-main di dunia ini, hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun, sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Yawma yakhrujuna minal ajjasi sir'a ka'annahum ila nusubi yufidun, yaitu hari di mana mereka akan keluar dari kuburan-kuburan mereka dengan begitu cepat, seolah-olah mereka itu ya benih-benih yang disiram, kemudian tumbuh menjadi besar. Nah, itulah dibangkitkannya manusia keluar dari kuburnya demikian, ya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, ya. Terbelalak mata mereka, dipenuhi dengan kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, demikianlah hari yang dulu ya dijanjikan kepada mereka. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini mengenai orang-orang kafir, alal kuffar munkiran alal kuffar alladziina kaanu fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari orang-orang kafir yang berada di zaman nabi, wa hum musyahiduna lahu, mereka menyaksikan Nabi Muhammad begitu sempurna akhlaknya, begitu jujur, begitu luar biasa budi pekertinya. Wala marsalahu Allahu bihi minal huda, yaitu ketika Allah utus Nabi Muhammad membawa petunjuk, wa ma ayyadahu Allahu bihi minal mu'jizatil bahirat, dan apa yang Allah perkuat lagi bukti-bukti mu'jizat-mu'jizat yang sangat gamblang menunjukkan Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Thumma hum ma'a hadza kullihi faruna minhu, dalam keadaan mereka menyaksikan kejujuran nabi, ketulusan nabi, kemuliaan akhlaknya yang begitu luar biasa, bersilaturahimnya luar biasa, diberi lagi mukjizat dari semenjak kecil. Nabi Muhammad itu diberi mukjizat dari semenjak kecil, ya. Ketika beliau diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, dalam keadaan Halimah itu miskin, dalam keadaan ketika itu paceklik, tetapi ketika menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, rizki melimpah ruah. Ternaknya gemuk-gemuk, rumput begitu hijau-hijau. Ya, anak-anak yang lainnya pun menjadi sehat-sehat. Kemudian ketika usia 2 tahun atau ada yang mengatakan 4 tahun, beliau dibelah dadanya oleh malaikat, dipersaksikan oleh manusia ketika itu. Diambil jantungnya, dicuci oleh malaikat, dimasukkan lagi, dijahit. Sampai kata Anas bin Malik, ra'aitu atharal mikhyat fi sadri, aku melihat bekas jahitan tersebut di dadanya. Mukjizat sampai luar biasa. Sampai ketika beliau ya berjalan dinaungi oleh awan, ketika beliau lewat tidaklah pohon batu sujud kepada beliau karena menghormati. Karena penghormatan dulu sebelum ada syariat Islam adalah sujud. Maka ketika itu pohon batu bayangannya sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah sujud itu dilarang kecuali kepada Allah, maka pohon dan batu-batu tersebut tidak sujud. Sujudnya hanya kepada Allah. Ya. Dan berbagai macam luar biasa mukjizat-mukjizat dari sisi akhlaknya, kesabarannya, amanahnya. Sampai-sampai mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memusuhinya, mencelanya, tetapi mereka kalau punya harta yang berharga dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai rumah beliau itu isinya titipan, titipan barang berharga, emas, berlian dan macam-macam. Sampai ketika beliau hendak hijrah, beliau harus mengembalikan titipan-titipan emas-emas yang sangat banyak sekali. Milik siapa? Milik orang-orang yang memusuhi beliau. Milik orang-orang yang tiap hari mencela beliau. Milik orang-orang yang setiap hari melukai beliau. Tapi masalah harta titip kepada Nabi Muhammad. Tanpa pamrih. Dan dijaga oleh Nabi Muhammad. Dan ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, yang orang-orang kufar musyrikin Arab sudah berusaha mau membunuh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tetap apa? Tetap menjaga amanahnya dengan dititipkan kepada Ali bin Abi Thalib, kalau saya sudah pergi ke Madinah, sampai di Madinah bagikan barang-barang titipan ini kepada pemilik-pemiliknya. Jadi mereka aslinya ya mengakui Rasulullah itu amanah luar biasa. Dalam masalah dunia percaya, giliran masalah agama diingatkan surga neraka enggak percaya. Allahul musta'an. Kan aneh sekali. Sampai diperlihatkan ya kepada mereka bulan dibelah di hadapan mereka. Bulan dibelah jadi dua. Disaksikan oleh mereka. Tapi ya tetap tidak percaya juga, tetap tidak beriman juga. Aneh sekali memang. Ya, maka di sini di dalam Al-Qur'an ini Allah menyebutkan bagaimana mereka menyaksikan Nabi Muhammad begitu mulia tetapi mereka lari. Syariduna yaminan wa shimalan firaqan berlari ke kanan ke kiri kelompok demi kelompok. Syi'an gerombolan demi gerombolan. Lari sana sini dari dakwah. Ketika Nabi Muhammad inni nadhirun lakum bayna yaday sa'ah aku mengingatkan kalian mengenai akan adanya azab pada hari kiamat bagi orang yang kafir. Mereka langsung lari terbirit-birit. Ka'annahum humurun mustanfirah. Farrat min qaswara. Seolah-olah mereka lari terbirit-birit seperti keledai-keledai yang berteriak-teriak lari karena melihat singa. Kan demikian. Ya, khana fi dinazakumullah. Kama qala ta'ala fama lahum 'ani tadhkirati mu'ridin. Ya, bagaimana mereka itu lari dari peringatan. Ka'annahum humurun mustanfirah. Seolah-olah mereka itu bagaikan keledai-keledai yang lari. Sambil menjerit-jerit. Farraj min qaswarah. Lari dari singa. Jadi keledai ketika melihat singa lari terbirit-birit. Berteriak-teriak. Seolah-olah peringatan tazkirah. Peringatan tentang hari kiamat, peringatan tentang surga dan neraka, peringatan tentang azab kubur dan nikmat kubur, mereka tutup telinga mereka, mereka lari dari situ. Ya, ikhwana fi din a'izzakumullah, demikianlah keadaan orang-orang kafir. Sehingga beda orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir ada tadhkirah, ada peringatan tentang surga dan neraka, dia takut. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, fadzakkir inna fa'ati dzikra. Berilah peringatan. Karena perkara yang paling bermanfaat adalah peringatan. Dalam ayat lain, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Karena perkara yang paling bermanfaat bagi orang yang beriman adalah peringatan. Kembali kepada ayat tadi, ya. Fadzakir ya. Inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah, dia akan teringat dengan peringatan tadi. Wa yatajannabuhal asqa, orang-orang yang mereka celaka dunia akhirat mereka berlari menjauh ya alladhi yaslan naral kubra, mereka lah yang akan masuk ke dalam neraka yang terbesar, neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik. Maka itulah tolak ukur seorang itu baik atau tidak, beriman atau tidak, ketika diingatkan ya. Ibaratnya satunya mendengar, satunya tuli. Awas ada jurang. Kalau orang yang mendengar, dia ada jurang. Dia hati-hati dengan itu. Kalau orang yang tuli, mohon maaf. Ya bukan mencela orang tuli, tetapi ini kiasan saja. Diingatkan ada jurang, apa? Melongo dia. Kita begini-begini, dikira kita mau mencelakai dia, malah lari. Akhirnya malah jatuh ke dalam jurang. Peringatannya kan seperti itu. Oleh karena itu Allah berfirman, wa minhum may yastami'una ilaihi afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Ya. Di antara mereka ada yang mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis, tetapi mereka tuli. Dan kalau kita mendengarkan, apakah engkau akan memperdengarkan orang yang tuli dalam keadaan mereka enggak paham apa yang kita omongkan? Itulah orang-orang kafir. Kita sampaikan demikian, kalau mereka enggak dapat hidayah, enggak bakalan mereka mendengarkannya. Wa minhum may yanzuru ilaik. Di antara mereka ada yang melihat kepadamu. Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun? Apakah engkau akan memberikan petunjuk kepada orang yang buta? Ya, ditunjuk arah. Pak, nanti kamu jalan ke arah sana. Mau orangnya buta enggak tahu. Ibaratnya kita ngomong kepada mereka orang-orang kafir enggak dapat hidayah, enggak akan diikuti. Lalu apa? Diperintahkan hanya untuk menyampaikan saja. Tinggal dia percaya atau tidak. dia buta, dia tuli, kita ingatkan. Ya, kalau dia tuli, kita ingatkan. Jangan apa kalau dia buta, kita ingatkan. Jangan ke situ. Tinggal dia percaya atau tidak. Di situ ada jurang. Kalau dia enggak percaya, enggak beriman, ya dia jalan saja sudah jatuh ke jurang. Kalau dia tuli, kita isyarat. Jangan ke situ. Dia percaya dengan kita, dia selamat. Kalau tidak percaya, masuk ke dalam jurang. Demikian dalam Al-Qur'an Allah sifati ya orang-orang kafir demikian. Ya, diibaratkan kita memberikan peringatan kepada orang yang bisu dan tuli. Ya, yaitu karena apa? Mereka belum dapat hidayah. Ai famali haula'il kuffar alladziina 'indaka ya Muhammad muhti'in. Bagaimana mereka itu orang-orang kafir yang di sisimu wahai Nabi Muhammad menyaksikanmu, melihat keseharianmu, mempersaksikan amanahmu dan seterusnya, mereka itu justru lari, ai musri'ina nafirina minka. Mereka segera lari menjauh darimu. Ya. Kama qala al-Hasan al-Basri muhti'in ai munthaliqin. Mereka lari menjauh darimu. Ya, giliran dunia mendekat, giliran diingatkan masalah agama, lari. Demikian pula berteman. Kalau kita punya teman, masalah dunia dia akrab, bagus, Masya Allah. Giliran kita ingatkan, kamu gak sholat. Marah dia, sudah urusan sendiri-sendiri. Jangan singgung masalah sholat. Kuburannya dewek-dewek, misal. Marah dia, mencak-mencak dia. Ah, ini orang gak baik ini. Berarti berteman dengan dia itu, teman masalah dunia. Ya kalau orang kayak gitu, ya sudah cukup masalah dunia. Selesai masalah dunia, tinggal saja orang kayak gitu. Ya. Itu cirinya. Tapi orang yang berteman karena agama, dia diingatkan sholat, senang dia. Ya Allah, iya ada yang memperingatkan saya. Lagi jualan laris-laris. Ya jualan makanan, biasanya larisnya tuh jam makan. Jualan chicken, lagi goreng. Yang antri sudah, ya. Sudah 20 azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Aduh gimana nih? Saya layani satu-satu jemaahnya ketinggalan. Ya, saya sholat dulu. Wah, 20 orang ini kalau satu 10.000, 200.000. Ah, hilang 200.000. Pilih mana? Pilih mana? Sholat ideal sekali. Ideal sekali, Masya Allah. Hebat kalau pilih salat. Ya. Ya. Tapi kadang memang namanya ujian itu, ya begitulah ujian. Ya. Padahal kalau kita ya tetap laksanakan salat, rizkinya segitu ya segitu. Allah sudah atur rizki kita. Oleh karena itu kan Allah sering mengingatkan kita, Allah itu ar-razzaq, maha memberi rizki. Ya. Sehingga kita ibadah tidak akan mengganggu rizki. Allah berikan rizki ya, kepada kita. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya kadang ujiannya begitu. Ya. Yang namanya pekerjaan demikian. Anil yamini wa anil shimali izin. Ya. Mereka kanan ke kiri ya dalam keadaan izin. Ya, izin itu maknanya mutafarriqin. Ya. Apa namanya? Kesana kemari, berpecah-pecah. Ya wa huwa hal minal muhti'in. Ya, ini secara bahasa adalah hal dari keadaan muhti'in. Muhti'in kemudian diterangkan lagi izin. Ya, mereka kesana kemari berpecah belah. Ya, ai fi hali tafarruqihim wa ikhtilafihim, yaitu dalam keadaan mereka, perpecahan mereka dan perselisihan mereka. Mereka itu berbeda-beda. Orang-orang musyrikin itu berbeda-beda. Ya, mereka itu tidak bersatu, mereka saling bermusuhan. Tetapi ketika memusuhi Islam, mereka bersatu. Jadi bersatunya mereka itu memusuhi Islam. Tapi kalau mereka sudah enggak ada Islam, ya mereka berpecah dengan urusan mereka masing-masing. Ada yang kesukuan, ada kehartaan, ada ini, ada itu masing-masing. Ya. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana berkata Imam Ahmad bin Hanbal fi ahli al-ahwa mengenai orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, fahum mukhalifuna lil kitab. Mukhtalifuna fil kitab, muttafiquna ala mukhalafatil kitab. Ini perhatikan nih, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka orang-orang yang mukhalifuna lil kitab, menyelisihi Al-Qur'an. Mereka itulah yang mukhtalifuna fil kitab. Orang-orang yang berselisih ya pada Al-Qur'an itu. Menyelisih Al-Qur'an dan menyelisihi Al-Qur'an karena mereka berselisih dalam memahami Al-Qur'an. Muttafiquna, tetapi mereka sepakat ala mukhalafatil kitab, tetapi mereka bersepakat untuk menyelisihi Al-Qur'an. Jadi orang yang mereka, contoh saja, orang-orang yang mereka tidak percaya dengan makna ya di dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kemarin khutbah kita sampaikan, yaitu mengenai ru'yatullah fil jannah, melihat wajah Allah di surga, ya, maka mereka bersatu untuk tidak mau memaknai demikian. Kemudian mereka ada yang ini maksudnya wajah Allah ini maksudnya adalah kemuliaan Allah, rahmat Allah. Enggak, maksudnya adalah ampunan Allah. Maksudnya adalah akhirnya beda semuanya pendapat. Orang yang mereka tidak mau percaya Allah beristiwa di atas arsy, tidak mau beriman Allah beristiwa maha tinggi di atas arsy, maka mereka akan mentakwil istiwa dengan macam-macam. Yang paling terkenal istaula. Istaula itu artinya menguasai. Maksudnya itu bukan Allah itu maha tinggi di atas arsy. Ya, maksudnya adalah menguasai. Kan begitu akan mengatakan. Ya, padahal Allah menguasai. Kita tidak mengingkari itu. Tetapi jangan ingkari Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Karena makna istawa secara bahasa adalah irtafa'a wastaqarra. Irtafa'a itu maha tinggi, istaqarra itu adalah ya, menetapi. Dan ini sifat istiwa ini ada sifat fi'liyah. Jadi sifat Allah itu ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah adalah sifat yang tetap pada Allah, seperti Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, ini sifat dzatiyah. Pasti ada pada Allah. Kalau sifat fi'liyah itu pilihan Allah. Terkadang Allah begitu, terkadang tidak begitu. Allah istiwa di atas arsy, itu pilihan Allah, terserah Allah. Ya, itu kehendak-kehendak Allah. Kemudian Allah turun ke langit dunia, ya terserah Allah, itu Allah yang ya la yus'alu amma yaf'al, tidak ditanya terhadap apa yang Allah lakukan. Allah beristiwa maha tinggi di atas arsy-Nya, yaitu pilihan Allah. Allah turun ke langit dunia, yaitu Allah pilihan Allah. Allah membentangkan tangannya bagi siapa yang beriman, itu pilihan Allah. Sifat-sifat fi'liyah. Kalau dia kemudian mengingkari, berarti dia mengingkari sifat fi'liyah Allah. Padahal Allah adalah fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Bebas Allah. Tidak boleh kita bertanya, Allah tidak mungkin begini, begini, dan seterusnya. Karena Allah menyatakan fa'alul lima yurid. Jadi paham ini? Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Allah ya, thumma istawa ila sama. Ya, kalau istawa itu dengan kalimat ila, berarti maknanya adalah qasada. Qasada itu naik ke langit, ya, naik ke atas. Jangan dibayangkan naiknya. Yang enggak boleh itu membayangkan dan membagaimanakan. Tinggal kita beriman. Allah istiwa ke artinya berarti qasada ila, menuju ke. Kalau istawa ala, berarti Allah maha tinggi, irtafa'a, dan istaqarra. Istaqarra adalah menetapi. Sehingga dalam terjemahan Al-Quran, diartikan bersemayam. Kemudian ada yang mengatakan lagi, kalau kayak gitu nanti Allah butuh tempat. Siapa yang mengatakan butuh tempat? Gak ada dalam Al-Quran Allah butuh tempat, gak ada. Allah cuma mengatakan, ya Allahu fissama, Allah di atas langit, Allah beristiwa di atas ars. Tidak mengatakan Allah butuh tempat. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh, ya, tidak butuh dari semesta alam raya ini. Kemudian mereka, nah, buktinya Imam Abu Ja'far Thahawi, kalian kan baca kitabnya, na'am. Kita hafalkan akidah Thahawiyah. Ya. Dan Allah Maha Suci min jihati sidd, gitu ya. Di situ dikatakan, Allah itu Maha Suci dari jihati sidd, dari 6 arah. Ya, paham ini? 6 arah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Allah Maha Suci dari apa ini? Dari apa? Dari 6 arah ini. Nah, benar. Tapi lihat kalimat awalnya. Wallah subhanahu wa ta'ala anil jihadis sid. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari, dilingkupi dari enam arah. Enam arah itu adalah dunia. Alam raya ini memiliki enam arah. Tetapi maha tingginya Allah jangan diartikan dengan enam arah ini. Maha tingginya Allah artinya Allah terpisah dengan makhluknya. Dan karena maha tingginya Allah, Allah di atas kita. Ya. Karena mereka nanti rusak. Kalau Allah tinggi, terus ini kan di Indonesia nih. Kalau tingginya di atas orang Indonesia, berarti di bawahnya orang Amerika dong. Karena bumi itu bulat. Rusak otaknya akhirnya. Mumet. Ya. Akhirnya gak bisa berpikir. Akhirnya setelah mengingkari ayat istiwa, mengingkari ayat nuzul, hadis nuzul. Allah turun ke langit dunia. Oh gak mungkin. Kalau Allah turun ke langit dunia, sedangkan waktunya beda-beda. Berarti Allah turun terus dong. Nah ini sudah menyamakan dengan makhluk. Dia yang sudah mujassimah, sudah mensifati Allah dengan makhluk. Kita jawab saja. Kita percaya dalam hadis kiamat itu hari apa? Hari Jumat. Satu hari apa dua hari kiamatnya? Satu hari apa dua hari? Satu hari di hari Jumat. Kalau di Indonesia hari Jumat, Amerika hari apa? Hari Kamis. Berarti Indonesia kiamat dulu, nanti ngungsi di Amerika, baru kiamat begitu. Ini model otak, ya, model otak-otak kayak gitu akan terbantah dengan hadis yang lain. Jadi dahulukanlah iman dalam masalah ini. Iman, percaya saja. Yang enggak boleh itu kaif, yang enggak boleh itu membagaimanakan. Faham ini ya? Nah, fadl. Kalau bahas seperti ini. Ikhwan fi din a'azakumullah. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, fahum mukhalifuna lil kitab, mukhtalifuna fil kitab, muttafiquna ala mukhalafatil kitab. Imam Ahmad mengatakan mengenai ahlul ahwa, ahlul ahwa ni ahlul bid'ah. Mereka itu menyelisihi Al-Qur'an. Ya, menyelisihi Al-Qur'an dan mereka pun berbeda-beda dalam memahami Al-Qur'an. Tapi mereka sepakat untuk berbeda dengan Al-Qur'an, untuk tidak beriman. Begitu. Intinya adalah sepakatnya mereka tidak beriman dengan berbagai macam alasan-alasan. Ya. Qala al-'Auzi. Ada sebagian orang itu begini. Mengatakan kita enggak tahu artinya. Istiwa wallahu a'lam. Kan ada kelompok yang dia tafwid, menyerahkan kepada Allah. Ya. Maknanya wallahu a'lam. Padahal kata Imam Malik, istiwa ma'lum. Maknanya itu ma'lum. Karena yang namanya Al-Quran itu kalamullah ya. Al-Quran adalah kalamullah. Ini iman. Al-Quran adalah kalamullah. Yang namanya kalam dalam bahasa Arab ya, adalah kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Yang namanya kalam itu dalam bahasa Arab syaratnya dua. Ya, atau dimengatakan empat. Tapi kata Ibnu Malik dalam alfiahnya dua. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Yaitu mufidun. Kalamuna lafzun mufidun. Lafud. Yang pertama lafad. Lafad adalah sautun mustamil ala ba'dil huruf hijaiyah. Yaitu lafad adalah suara yang mencakup di dalamnya huruf-huruf hijaiyah. Kemudian mufid. Berfaedah. Apa itu namanya berfaedah? Berfaedah itu orang yang berbicara. Ya, dia bisa mengungkapkan. Kali apa mengungkapkan apa yang ingin dia ucapkan, kemudian ungkapan tersebut itu dipahami sempurna oleh orang yang mendengarkannya. Itu namanya berfaedah. Jadi kalau kita ngomong berfaedah, kita ngomongnya jelas dan dipahami oleh orang yang mendengarkan kita. Itu namanya kalam. Maka Al-Qur'an kalamullah berarti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat yang jelas dan bisa dipahami oleh orang yang berbahasa Arab dengan jelas. Maka ketika Allah beristiwa di atas arsy, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maklum maknanya. Apa itu? Allah Maha Tinggi di atas arsy. Selesai. Kan begitu secara bahasa ya. Selesai. Kita beriman dengan itu. Ya. Paham ini? Karena ya, Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab supaya jelas, supaya paham. Karena bahasa terbaik adalah bahasa Arab. Bahasa terbaik bahasa Arab. Ya. Gak ada bahasa di dunia ini yang dipelajari dengan 13 cabang ilmu. Cuma bahasa Arab. Nahwu sorofnya, balaghahnya, ya, badi, balagh ini badi bayan wal ma'ani, arud wal qawafinya. Dan seterusnya, untuk bisa memahami bahasa Arab secara sempurna, itu 13 cabang bahasa Arab dipelajari. Kalau bahasa Indonesia ada nahwu sorofnya? Ya, ada? Ya enggak ada. Bahasa Inggris? Ya enggak ada. Paling adanya apa itu? Hah? Grammarnya. Ya. Bahasa Inggris sederhana. Bahasa apa? Jepang ya kanjinya. Bahasa Jawa ya paling ada kromo inggil, kromo ngoko, apa-apa. Bahasa kromo, bahasa ngoko. Ya paling sekitar seperti itu. Tapi bahasa Arab itu kaidahnya sangat luar biasa. Dan ajibnya bahasa Arab itu mutadawilah ala afwahin nas. Terus turun menurun lewat ucapan, bukan lewat buku. Orang Arab itu fasih, mereka itu ummi, enggak menulis. Tapi lisan. Lisan mereka, bahasa mereka yang diturunkan keturunannya dengan bahasa yang fasih. Turun menurun bahasanya fasih. Terus begitu. Baru setelah bahasa Islam ini menyebar, banyak orang Islam tapi ajam, enggak bisa bahasa Arab, akhirnya para ulama merumuskan dalam apa? Dalam ilmu. Ada ilmu nahwu setelah dipecah, kebiasaan fushanya orang Arab itu dipecah, ada 13 cabang ilmu bahasa Arab yang terpisah-pisah. Ada nahwunya, sorofnya, dakhotnya, balagh, wadi' bayan, ma'ani, arud, qawafi, ya, matul lughah, qurdus syi'r, dan semacamnya. Yang seperti itu ikhwan fillah azakumullah, begitu sempurnanya Al-Qur'an. Untuk memahami bahasa Arab kita harus 13 ilmu yang harus dipahami. Sangat istimewa. Luar biasanya bahasa Arab. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya salah satu mukjizat Al-Qur'an itu mukjizat. Termasuk mukjizatnya adalah diturunkan dengan bahasa Arab. Bahasa yang sangat fasih, sangat luar biasa, sangat indah kalimatnya. Kalimatnya sangat indah. Enggak ada yang menyamai keindahan bahasa Arab. Syair Arab dengan syair non-Arab beda syairnya. Untuk kita bisa bersyair, kita harus nahwu sorofnya juga bisa. Balaghahnya, sastranya bisa. Untuk syairnya kita harus mempelajari ilmu arud wal qawafinya. Matnul lughahnya baru kita buat syair dengan kaidah-kaidah yang baku dalam ilmu-ilmu tersebut. Kalau syairnya orang Indonesia ngelamun sebentar nulis di buku diare kalau anak dulu jadi ya rembulan sangat indah bagaikan dan seterusnya jadi syair. Ya itulah ikhwan fillah azakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berkata Al-Aufi dari Ibn Abbas, famalil ladzina kafaru kibalaka muhti'in. Bagaimana mereka itu orang-orang kafir? Ya, mereka itu kata Ibn Abbas, kibalaka muhti'in artinya kibalaka yang zurun, yaitu mereka melihatmu. Beda dengan yang penafsiran yang pertama ya, yaitu muhti'in diartikan mutafarriqin. Kalau di sini muhti'in kibalaka yang zurun, ke arahmu mereka memandang. Artinya mereka kenal kamu, wahai Nabi Muhammad. Dari kecil sampai besar kayak apa? Anil yamini wa anil shimali izin. Baik yang sebelah kanannya, kirinya. Ay izin al-isab minal nas an yamin wa shimal mu'taridin yastahzi'una bih. Tetapi mereka di sebelah kanan dan kirinya berkelompok-kelompok manusia. Mereka berpaling dan mengolok-ngolokmu. Jadi mereka kenal akhlaknya, mulianya, tetapi kemudian mereka justru mengolok-olok kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayak kita pakai jubah, pakai koko, pakai sarung, ya jalan diolok-olok. Ya, tumben mau ke mana? Ya, dikatakan tumben. Wong mau sholat ke masjid kok tumben mau ke mana? Diolok-olok itu kan diolok-olok. Eh, Pak Ustaz. Ya. Tapi kalimatnya olok-olok. Saya ini jadi ustadz ya. Dan seterusnya. Ya, jangan kita menjadi orang yang demikian. Kalau ada orang yang dulunya gak baik, tiba-tiba dia pakai peci, pakai sarung, pakai koko, pakai jubah, berjenggot. Alhamdulillah, Masya Allah. Dulu gak baik, sekarang baik. Ya, ciri-ciri orang soleh. Ya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Ya. Tetapi ada orang-orang yang ketika melihat ada orang semakin baik, malah mereka mengolok-oloknya. Dan olok-olok ini ciri orang-orang kafir, senang mengolok orang-orang mukmin. Nanti ayatnya sangat banyak tentang istihza mereka. Ya, termasuk di sini mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Mujarir hadatsana Ibnu Bashar qala hadatsana Abu Amir qala hadatsana Qurrah anil Hasan fi qawlihi anil yamin wa anil shimal izin kata al-Hasan al-Basri ay mutafarriqina ya'khuduna yaminan wa shimalan yaqulu ma qala hadzal rajul. Ya, yaitu mereka berpecah ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri, dan mengatakan, apa sih ini orang ngomong apa? Nah, ya. Ngomong apa sih ini orang? Nah, ini juga pernyataan orang-orang kafir. Diingatkan tentang syahadat untuk masuk Islam, diingatkan tentang surga dan neraka, diingatkan tentang kubur, azab kubur dan nikmat kubur. Apa sih ngomong apa sih kamu? Ya, kadang mengatakan asatirul awwalin, dongeng kamu lain dongeng apa sih? Bung, kita sampaikan surga dan neraka, kita sampaikan halal dan haram, kemudian dikomentari kamu dongeng apa sih? Nah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Qala Qatadah muhti'in. Muhti'in ay 'amidin, mereka sengaja melakukannya. Anil yamini wa anil shimali izin ay firaqan hulan nabi sallallahu alaihi wasallam ya khabuna fi kitabillahi wala fi nabiyyi. Yaitu kelompok-kelompok orang-orang musyrikin di sekitar Nabi, mereka tidak mencintai kitabullah dan tidak mencintai nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, justru mereka mengolok-olok. Dan yang namanya mengolok-olok, bersenda gurau, itu menunjukkan kita kurang menghormatinya. Contoh, ya, berani enggak ya kita sama ayah kita, kemudian kita ngolok-ngolok. Setelah ayah kita marah, kemudian guyon, Pak. Berani enggak kayak gitu? Kalau berani, ini berarti anak ini enggak menghormati ayahnya. Munculnya kita itu mengolok-olok seseorang, guyon dengan seseorang, itu karena kita kurang menghormatinya atau merasa satu rating, satu level dengan dia. Seperti teman gitu. Kita kan bisa guyon dengan teman karena merasa satu level, satu tingkatan. Coba guyon sama guru. Kalau dia guyoni guru, ngeledek guru, ya berarti dia tidak menghormati gurunya. Enggak pantas seperti itu. Ya. Inilah ikhwan fillah azakumullah, sehingga di dalam hukum Islam bersenda gurau, bercanda itu hukumnya sama, beda dengan marah. Ya. Kalau seorang itu marah dalam mengucapkan talak, ya, saking marahnya, kemudian mengucapkan talak pada istrinya, kalau marahnya marah yang sadar, marahnya sampai tingkatan gak sadar, dia gak teranggap mentalak. Tapi kalau marah-marah sadar, teranggap. Beda orang yang guyon. Guyon sama istri. Ya lagi seneng-seneng sama istri, kemudian, kamu saya cerai ya. Jatuh gak? Jatuh. Guyon itu hukumnya sama. Ya, sehingga kata Rasulullah, ya, salasun jadduhunna jaddun hasluhunna jaddun. Ada tiga hal yang guyon seriusnya ya serius, guyonnya ya serius. Jadduhunna jaddun hasluhunna jaddun. Seriusnya serius, guyonannya serius. Apa itu? Yang pertama, nikah. Ya, nikah itu guyonannya. Makanya jangan guyon-guyon kita istilahnya mojar, tahu mojar ya? Mujar, kemudian niatnya guyon, prank zaman sekarang. Prank apa, prank apa bahasanya? Iya, saya mau ngelamar anak jenengan, Pak. Tapi guyon. Nah, ini orang tuanya gimana? Marah apa? Apa senyum? Yo marah, ngamuk, diusir kita. Mau nikah kok jadi guyonan gimana? Nah, maka yang namanya nikah itu serius atau tidak seriusnya teranggap serius. Kemudian termasuk adalah tolak. Yang ketiga adalah rujuk. Ya, kalau seorang mentalak istrinya dalam masa raja'ah, ya, boleh dirujuk, dia guyon atau serius itu teranggap. Maka yang namanya nikah, talak, rujuk itu gak boleh main-main. ya, teranggap jatuh, tetapi dia dosa. Ya, maka ikhwan fillah jazakumullah, yang namanya guyon-guyon itu teranggap hukumnya serius. Ya, kita bisa bedakan. Kita dipukul sama orang, satunya mukul, buk, sakit, ya serius mukulnya. Satunya mukul lagi, buk, guyon. Kita yang dipukul kira-kira sama yang serius sakit, yang guyon gak sakit, apa sama-sama sakit? Nih, sama-sama sakit gak? Sakit. Satunya mukul pipi kanan serius, satunya mukul pipi kiri guyon. Kerasanya sama-sama sakit apa gak sakit? Ya sakit, makanya hukumnya sama. Guyon itu hukumnya sama dengan serius. Maka kita jangan guyon dengan perkara-perkara syariat. Jangan guyon dengan hukum. Ingat, jangan guyon dengan hukum. Karena itu akan teranggap dalam syariat, dalam peradilan itu teranggapnya sama. Ya, apa yang jadi kebiasaan manusia sekarang yang namanya prank ya. Prank apa-apa sih bacanya? Prank ya. Itu jangan jadi kebiasaan. Itu kebiasaan yang tercela, jangan. Guyon-guyon seperti itu. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.